إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa kembali lanjutkan kajian rutin kita dalam mempelajari kitab Fathul Majid syarh kitab tauhid. Kita di malam yang ke-24 dari bulan Rajab 1440 Hijriah. Kita masuk pada bab yang pertama setelah mukaddimah. Bab qala al-muallif rahimallahu bab fadli tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Bab keutamaan tauhid dan apa yang tauhid itu akan hapuskan berupa dosa-dosa. Dalam bab ini al-muallif rahimahullah hendak menyebutkan beberapa keutamaan dari tauhid. Seorang yang bertauhid akan mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Disebutkannya keutamaan pada tauhid itu bukan berarti tauhid itu hanya sebatas sesuatu yang fadilah, sesuatu yang utama, tidak menunjukkan wajibnya, tidak. Hanya saja disebutkan keutamaan karena memang telah datang nas yang menyebutkan keutamaannya. Dan hukum tauhid sendiri adalah wajib sebagaimana telah disebutkan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kalau para ulama mereka menyebutkan misalnya babu fadli salati, bab keutamaan salat, keutamaan zakat, keutamaan puasa, itu tidak menunjukkan bahwa ibadah-ibadah tersebut tadi bukan perkara yang wajib. Tapi dalil-dalil yang lain menunjukkan tentang wajibnya. Qala al-musannif rahimallahu babu fadli tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Qala syarih, bab khabar mubtada'in mahdzuf taqdiruhu hadza. Bab ini khabar dari mubtada' yang dihapus takdirnya hadza. Seolah-olah beliau mengatakan hadza babun fadlut tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub atau babu fadlit tauhid wa ma yukaffiru min adz-dzunub. Qultu saya katakan wa yajuzu an yakuna mubtada'u khabari mahdhufun taqdiruhu hadza. Boleh untuk mubtada ya. Afwan, wa yajuzu an yakuna mubtada'an. Kata Syekh Abdul Rahman rahimallah, dan boleh bahwa bab ini adalah mubtada. Khabaruhu mahdhufun, khabarnya yang mahdhuf, takdiruhu huwa. Ya, takdiruhu hadza. Naam. Ya, seolah-olah dikatakan babu hadza. Naam. Wa ma yajuzu an yakun an takuna mausulatan wal a'idu mahdhufun. Dan ma wa ma yukafiru min adz-dzunub, ma di sini boleh untuk dijadikan atau menjadi isim mausul. A'idnya yang mengembalikan makna kepada kata sebelumnya adalah mahdhuf. Takdirnya ai wa bayanul ladzi yukafiru min adz-dzunub. Nah, wa bayanul ladzi, bayan alladzi yukaffiruhu min adz-dzunub. Nah, al-aidnya dihapus pada kata yukaffiru, ada ha di situ. wa ma yukafiruhu, hu kembali kepada al-ma, kepada ma. Ini yang disebutkan al-aid. Nah, kita mengetahui isi mausul setelahnya silatul mausul, dan silatul mausul harus punya aid, ya, dhamir yang atau yang semakna yang akan mengembalikan kepada isi mausul tersebut sehingga tidak disangka sebuah kalimat yang berdiri sendiri. Wa yajuzu an takuna masdariyatan, boleh juga ma di situ masdariyah, ya, seperti an masdariyah ai wa takfiruhu ad-dunuba. Nah, yakni kalau dimasukkan ma wa ma dakhalat alaihi ta'wili masdarin takdiruhu wa takfiruhu ad-dunuba. Wa hadha tsani adhhar, yang kedua ini lebih nampak. Baik, ini dari sisi nahwu. Kita lanjutkan. Qala al-musannif rahimallahu qaulullah ta'ala alladziina aamanu wa lam yalbisu iimanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat yang ke-82. Musannif menyebutkan ayat yang pertama dalam bab ini yang menyebutkan tentang keutamaan tauhid, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-82. Alladziina aamanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bidhulmin, yang mereka tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan keamanan dan merekalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan orang-orang yang beriman dan yang tidak mencampuri keimanannya mereka tersebut dengan kezaliman, mereka akan mendapatkan keamanan dan petunjuk. Ini keutamaan tauhid. Kita baca syarahnya untuk memahami kandungan ayat tersebut. Qala syarih. Qala Ibnu Jarir haddatsani al-Muthanna wa saqa bi sanadihi 'an Rabi' ibn Anas. Qala al-iman al-ikhlasu lillahi wahdah. Berkata Ibnu Jarir memberitakan kepada Kuwal Muthanna, dan beliau menyebutkan sanadnya berikutnya dari Rabi' bin Anas, beliau berkata iman itu adalah ikhlas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Muthanna itu Muthanna Ibnu Ibrahim Al-Amulli. Nah, tidak didapatkan terjemah biografinya, namun Ibnu Jarir rahimahullah seringkali meriwayatkan dalam tafsirnya dari Al-Muthanna. Nah, dinaskan oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah dengan Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan sanadnya dari Ar-Rabi bin Anas, yang meriwayatkan dari Ar-Rabi bin Anas, perawi yang dibawa Ar-Rabi bin Anas adalah Abu Ja'far Ar-Razi, Isa ibnu Mahan. Nah, Isa Abu Ja'far Ar-Razi, Isa ibnu Mahan, dan dilemahkan. Nah, terutama jika meriwayatkan dari Rabi bin Anas, sehingga sanad riwayat ini yang nampak lemahnya. Wa qala Ibnu Katsir fil ayah, disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimahullah tentang makna ayat ini, ay haula'i alladziina akhlasul 'ibadata lillahi wahda wa lam yusyriku bihi syai'an humul aaminuuna yaumal qiyamah al muhtadduuna fid dunya wal akhirah. Mereka orang-orang yang mengikhlaskan ibadah ini untuk Allah semata dan tidak mencampurinya, menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ibn Kathir rahimahullah, ulama dari madhab Syafi'iyah, menafsirkan ayat ini, orang-orang yang beriman, yakni yang mengikhlaskan ibadahnya untuk Allah semata, dan mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, mereka lah orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan di hari kiamat, mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat. Lalu beliau menyebutkan sandarannya dari riwayat. Wa qala Ibnu Zaid wa Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Zaid, Ibnu Zaid ini Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Ibnu Ishaq yakni Muhammad Ibnu Ishaq. Hadza min Allah ala fadli ala faslil qada baina Ibrahim wa qaumi. Ayat ini dari Allah sebagai pemutus antara Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan kaumnya. Nah, ya, orang-orang yang akan mendapatkan jaminan keamanan, orang-orang yang mereka sebenar-benarnya yang terbimbing mendapatkan hidayah adalah apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Naam, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Wa Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu lamma nazalat hadhihi al-ayah, dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ketika turunnya ayat ini, qalu, para sahabat bertanya, fa ayyuna lam yadhlim nafsahu, siapakah di antara kami ya Rasulullah yang tidak membolimi dirinya sendiri. Mereka mengeluhkan, kenapa demikian? Karena di sini disebutkan kezaliman dalam bentuk nakirah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampurkan keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman di sini nakirah. Dan nakirah dalam konteks penafian tufidul umum, memberikan faedah keumuman, kezaliman yang mana saja. Ini menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka orang-orang yang fasih lisan Arabnya, sehingga kalimat-kalimat Arab mereka faham maknanya. Nah, sehingga ilmu usul itu telah mereka fahami. Nah, bukan sesuatu yang baru. Hanya saja memang sesuatu ini, ilmu usul tersebut seolah-olah mengalir dalam ucapan-ucapan, kalimat-kalimat, pembicaraan-pembicaraan di tengah mereka, sehingga langsung dipahami. Tidak membutuhkan pelajaran khusus untuk memahaminya, langsung dipahami. Nah, kemudian tatkala waktu berubah, zaman bertambah, lalu kemudian lisanul Arab mulai disusupi kalimat-kalimat dari ajami, sehingga ya tumbuh generasi yang mulai bahasa Arabnya tercampuri, ya. Nah, mulai hilang kebiasaan untuk memahami kalimat itu seperti yang telah dipahami orang-orang sebelum mereka. Maka kemudian barulah para ulama mereka membuat, menyusun, ya, untuk membantu, ya, mereka memahami atau mengerti tentang nahu ataukah tentang al-mustalah, al-usul, istilah-istilah usul dan kaidahnya. Maka dibuatlah, ya, ilmu tersebut disusun, dirangkum dalam fan tersendiri. Nah, dalam cabang atau pembahasan tersendiri. Apa yang disebutkan ini untuk menunjukkan kepada kita bahwa ilmu tersebut bukan sebuah perkara yang baru, sehingga tidak dikatakan itu bid'ah, itu amalan yang baru, tidak. Nah, itu hanya untuk mempermudah, ya, untuk bisa memahami kaidah bahasa Arab, gimana memahami nahu, gimana memahami kalimat, ya, sebuah susunan kalimat, sehingga bisa diketahui faedah usul darinya. Demikian. Maka hal ini telah diketahui, telah dikenal di kalangan para sahabat ketika mereka mendengarkan ayat ini, terjadi iskal pada diri mereka. Nah, ayat ini menyebutkan kezaliman secara umum, maka mereka mengadu kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri. Seorang membolimi diri sendiri berarti dia terjatuh ke dalam dosa. Artinya siapa di antara manusia ini yang tidak melakukan dosa? Kita semua pernah melakukan salah. Kalau yang dimaksud dengan zalim di sini adalah kesalahan secara umum, dosa secara umum, berarti tidak akan termasuk, tidak akan ada orang yang bisa masuk ke dalam ayat ini secara menyeluruh, ya. Nah, kecuali para nabi dan rasul alaihi salatu wassalam. Nah, hanya sedikit di antara manusia yang begitu banyak ini. Maka mereka mengadu, ya Rasulullah, siapa di antara kami, di antara kita yang tidak mendzalimi diri sendiri? Faqala alaihi salatu wassalam, inna syirka la zulman adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Yakni yang dimaksud dengan kezaliman di sini adalah kezaliman yang sifatnya khusus, yaitu kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasaqahu al-Bukhari bi sanadihi faqal. Al-Imam al-Bukhari juga menyebutkan dengan sanadnya, beliau berkata, haddatsana Umar ibn Khafas ibn Ghiyath, haddatsana Abi, qala haddatsana al-A'mash, haddatsani Ibrahim an Alqamah an Abdullah. Alqamah, ya, min ahli al-Kufa atau min ahli al-Basrah. Jika meriwayatkan ahli al-Basrah dari Abdullah, yang dimaksud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Jika ahli Makkah meriwayatkan dari Abdullah, pula yang dimaksud Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala huma. Qala lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin, ketika turun ayat ini, qulna ya Rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsahu, ya Rasulullah, siapa di antara kita, kami ini, yang tidak mendzalimi dirinya sendiri? Qala, beliau berkata, laisa kama taqulun, tidak sebagaimana yang kalian sangka. Lam yalbisu imanahum bi dhulmin bi syirkin, yang dimaksud tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan. Awalam tasma'u ila qawli Luqman ibnihi, tidakkah kalian mendengarkan ucapan Luqman untuk kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Ini menunjukkan memahami ayat dengan ayat berikutnya dan memahami ayat dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus ini juga menunjukkan bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum a'lamu hadhihi al-umma ba'da ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil Qur'an, bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum umat ini merupakan umat ini yang paling mengerti, paling memahami terhadap Al-Qur'an setelah Rasulullah alaihi salatu wassalam, paling mengerti. Kalau ada iskal di kalangan mereka, kalau ada sesuatu yang tidak paham di kalangan mereka, mereka bertanya langsung kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Ayat-ayat itu turun di kehidupan para sahabat radhiyallahu anhu. Mereka tahu. Bahkan di antara mereka ada yang tahu kapan suatu ayat itu turun dan di mana, kapan waktunya dan tentang kejadian apa. Sehingga mereka lah tempat rujukan umat-umat setelahnya dalam memahami Al-Quran. Wahadal hadith fi sahih wal mustadrak wa ghairihima. Hadith ini dalam sahih Al-Bukhari, dalam mustadrak dan yang lainnya. Wali Ahmad bin Ahwi an Abdillah qala lamma nazalat alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin syakka dhalika ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang demikian terasa berat bagi rasul, bagi para sahabat rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya rasulullah ayyuna la yadhlimu nafsahu, mereka berkata, ya rasulullah, siapa di antara kami yang tidak menzalimi dirinya sendiri? Qala innahu laysa alladhi ta'nun alam tasma'u ma qala al-'abdus salih, sesungguhnya tidak seperti yang kalian ingin kalian maksudkan itu. Tidakkah kalian mendengarkan apa yang dikatakan oleh seorang hamba yang saleh? Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Wahai anakku, yakni firman Allah dalam surat Luqman, wahai anakku, jangan engkau menyekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Innama huwa syirku, sesungguhnya yang dimaksud dengan kezaliman itu adalah kesyirikan. Wa an Umar radhiyallahu ta'ala anhu annahu fassarahu bidzanbi. Dari Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mentafsirkan kezaliman itu dengan dosa. Nah, tadi kita mengetahui bahwa belum di situ nakirah, sehingga difahami umum. Fayakunul makna, sehingga maknanya al-amnu min kulli adab. Kalau seorang dia beriman kepada Allah dan dia selamat dari dosa, ya, lam yalbisu imanahum bidzulmin, dia tidak mencampurkan keimanannya dengan dosa. Bukan berarti dia tidak melakukan dosa, tapi dia beristighfar kepada Allah, dia bertobat. Nah, terus dia bertobat. Nah, terjatuh lagi dalam kesalahan, dia bertobat, dia tinggalkan. Terjatuh dia dalam kesalahan yang lain, bukan kesalahan yang pertama, dia terus berupaya bertobat lagi. Demikian kondisi seorang mukmin. Seorang mukmin bukan yang tidak pernah melakukan dosa, yang tidak melakukan dosa itu malaikat. Namun seorang mukmin tidak bermudah-mudahan dalam terjatuh ke dalam dosa. Dia tahu ketahui dosa, maka dia segera tinggalkan. Nah, ya, bersegera untuk meninggalkannya. Dia bertobat kepada Allah. Terjatuh dia lagi dalam kesalahan yang lain, bertobat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jika dia selamat dari dosa-dosa tersebut, al-amnu min kulli adab, ya min kulli adab, maka dia akan mendapatkan jaminan keamanan dari semua hukuman, semua siksa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengampuninya. Bahkan nanti akan disebutkan di tempat yang tersendiri bab selanjutnya, ada di antara ahlu tauhid yang masuk jannah bi ghairi hisab wala adab. Mereka masuk ke dalam jannah tanpa dihisab, tanpa diadab. Bukan menunjukkan mereka tidak melakukan dosa, tidak, ya, telah disebutkan. Tetapi bersegeranya mereka untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan tauhid yang ada pada mereka menjadikan kekeliruan, kesalahan-kesalahan mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat-Nya. Nah. Wa qala Al-Hasan wal Kalbi, ulaika lahum al-amnu min fil akhirah wa hum muhtaduna fid dunya. Al-Hasan dan Al-Kalbi mengatakan mereka akan mendapatkan keamanan di akhirat dan mereka terbimbing mendapatkan hidayah dalam kehidupan dunia. Qala Syekhul Islam rahimahullahu taala, walladzina syaqqa alaihim dhannu anna adh-dhulma walladzina syaqqa alaihim dhannu anna adh-dhulmal masyruta huwa dhulmul 'abdi nafsuhu. Orang-orang yang merasa berat atas mereka, mereka menyangka kezaliman yang dipersyaratkan dalam ayat tadi adalah seorang hamba menzalimi dirinya sendiri, yakni dosa. Kita mengetahui kezaliman itu ada banyak macam. Sebagian ulama menyebutkan ada tiga. Ada kezaliman yang tidak akan Allah ampuni, ya. Nah, yaitu kesyirikan. Nah, ada kezaliman, ya, tidak akan Allah ampuni bagi yang tidak bertobat. Ada kezaliman, ya, yang dibawa kehendak Allah. Jika Allah ingin ampuni, Allah ampuni. Jika tidak, maka Allah berkehendak untuk berhak untuk menghukumnya. Nah, yakni dosa selain kesyirikan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dosa yang kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditunaikan haknya. Kezaliman antara seorang dengan sesamanya akan ditegakkan qisas di akhirat, ataukah diberikan pahala ataukah kejelekan. Nah, antara yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Maka mereka menyangka bahwa kezaliman yang dipersyaratkan dalam ayat tadi, seorang hamba yang menzalimi dirinya sendiri, yakni dosa secara umum. Wa annahu la amna wala ihtida'a illa liman lam yadhlim nafsahu, bahwa tidak ada jaminan keamanan dan tidak ada hidayah kecuali bagi seseorang yang tidak sama sekali menzalimi dirinya sendiri, tidak melakukan dosa. Fabayyana lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma dallahum ala anna syirka dhulmun fi kitabillah. Maka Nabi SAW menjelaskan kepada mereka bahwa antara apa yang telah ditunjukkan, ya, apa yang beliau bimbingkan kepada mereka bahwa kesyirikan yang dimaksud adalah kezaliman yang Allah sebutkan dalam kitabullah, falayahsulul amna wal ihtida'u illa liman lam yalbis imanahu bihadzal zulmi, maka tidak akan terwujud, tidak akan terhasilkan, didapatkan keamanan, demikian pula petunjuk, kecuali bagi orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman tersebut, ya, yakni kesyirikan. Fa inna man lam yalbis imanahu bihadzal zulmi kana min ahli al-amni wal ihtida. Sesungguhnya seorang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Kama kana min ahlil istifa fi qawlihi ta'ala thumma awrathnal kitaba alladhi istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi. Ungkapan yang berikutnya, fa inna man lam yalbis imanahu bihadzal zulm kana min ahlil amni wal ihtida, yakni orang-orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman tersebut, yakni dosa sama sekali. Nah, ya, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan dan petunjuk, yakni kesyirikan. Orang-orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, yakni kesyirikan tersebut, dia termasuk orang-orang yang mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah, meskipun dia seorang yang terjatuh ke dalam dosa yang lainnya selain kesyirikan. Sebagaimana ahlul istifa, orang-orang yang dipilih oleh Allah dalam firman-Nya, "Tsumma awrasnal kitaba alladziina istafaina min 'ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat biidznillah al-akhir." Kemudian kami wariskan Alkitab tersebut kepada orang-orang yang kami pilih. Allah wariskan Alkitab setelah Rasul SAW itu kepada orang-orang yang Allah pilihkan dari kalangan umatnya. Min ibadina, dari hamba-hamba kami. Di antara mereka orang-orang yang kami pilih, ada yang menzalimi dirinya sendiri, ada yang terjatuh ke dalam dosa. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan, yakni meninggalkan yang dilarang, yang diharamkan, dan melakukan yang diperintahkan. Ya. Wa minhum sabiqun bil khairat, di antara mereka pula ada yang sabiqun bil khairat, berlomba-lomba dengan kebaikan. Yakni selain yang wajib dia kerjakan, dia iringi dengan yang mustahab. Nah, selain yang diharamkan, yang ditinggalkan, dia juga meninggalkan yang makruhat. Dia sangat berlomba terhadap kebaikan. Berarti orang-orang yang Allah pilihkan sebagai pewaris Alkitab tersebut bertingkat-tingkat, bergolongan-golongan. Ada yang golongan terbaik, orang-orang yang berlomba-lomba pada kebaikan. Ada yang di bawahnya yang muktasid, ya. Nah, dia menjalankan apa yang wajib, namun dia terlalaikan dari berlomba-lomba kepada yang mustahab setelah yang wajib. Demikian pula dia mencukupkan dengan meninggalkan yang haram, tidak menjauhkan dari yang makruhat. Nah, dan di antaranya pula yang di bawahnya adalah seorang yang terjatuh ke dalam dosa. Nah, berarti mereka termasuk orang-orang yang Allah pilihkan. Nah, wa hadza la yanfi an yu'akhadha ahaduhum bidzulmihi li nafsihi bidzanbin idza lam yatub. Dan ini semua tidak menafikan di antara mereka ada yang disiksa disebabkan kezaliman dirinya terhadap dirinya sendiri, ya. dengan sebab dosa yang dia tidak bertobat darinya. Nah, artinya meskipun ya mereka ahlul iman, Allah pilihkan iman itu kepada mereka, ketika mereka terjatuh ke dalam dosa, bukan berarti Allah tidak menyiksanya, Allah tidak menghukumnya. Nah, kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Orang siapa yang mengamalkan meskipun sebesar zarrah sebuah kebaikan, dia akan melihat hasilnya. Dan siapa yang mengamalkan meskipun seberat sebesar zarrah, zarrah ada yang menyebutkan semut kecil, ada yang menyebutkan saw, biji zawi yang kecil, syarwan berupa kejelekan, maka dia akan melihatnya. Waqad sa'ala Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sungguh Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah ayyuna lam ya'mal su'an, ya Rasulullah, siapa di antara kami yang tidak melakukan sebuah kejelekan? Faqala ya Abu Bakr, alasta tansab, alasta tahzan, alaysa yusibak, alaysa yusibuka al-la'wa'u, fadhalika ma tujzauna bihi. Ya, nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, siapa di antara kami dan antara kita yang tidak melakukan kejelekan? Nah, sehingga bisa tidak termasuk ke dalam ayat tadi. Nah, ya, orang-orang yang tidak mencampuri keimanannya dengan kezaliman, artinya masih saja ada dosanya, berarti mereka tidak mendapatkan jaminan keamanan dan hidayah. Maka Nabi SAW menjelaskan bahwa orang-orang yang mereka berusaha untuk bertobat kepada Allah, menjaga tauhidnya, dosa-dosa yang mereka lakukan, jika mereka tidak bertobat darinya, maka ya, jika mereka tidak bertobat darinya dalam artian dosa-dosa mungkin kekurangan, ketidaksempurnaan dalam menunaikan yang wajib, ya, kekeliruan yang mereka perbuat, terjatuh lagi dan seterusnya, bukan berarti dosa-dosa tersebut dibiarkan begitu saja, Allah Subhanahu wa taala bisa menghukumnya. Nah, sehingga itu akan menjadi penebus dari kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan tadi. Maka Nabi SAW mengajarkan, ya Abu Bakr, alasta tansab, bukankah engkau pernah menderita sakit? Alasta tahzan, bukankah engkau bersedih? Alaysa yusibuka al-la'wa, bukankah menimpa kepadamu kesengsaraan, kesempitan hidup? Fadzalika ma tujzauna bihi, itulah balasan yang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi umat ini. Kekurangan-kekurangan mereka dalam melakukan ibadah, kewajiban kepada Allah, ya. Nah, ketidaksempurnaan dalam menunaikan, menjalankan kewajiban mereka, Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada mereka dengan ditimpakan berbagai macam musibah yang itu sebagai rahmat bagi mereka. Ma min muslim, naam, la ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzn wala hazanin wala huznin wala adan wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biya min khatayahu. Tidaklah menimpa kepada seorang muslim rasa sakit, rasa letih, kesedihan, ya, kecemasan, gangguan apa saja sampai duri yang menusuk tubuhnya, kecuali dengan sebab itu semua Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa dan kesalahannya. Dia kurang dalam menunaikan perkara yang wajib, ya, yang harusnya dia sempurnakan, tapi karena mungkin dia tidak sempurna menunaikannya, dibalas, ya, dengan musibah-musibah yang menimpanya. Dosa yang dia terjatuh ke dalamnya dibalas dengan musibah yang menimpanya. Nah, فَبَيَّنَ أَنَّ الْمُؤْمِنَ الَّذِي إِذَا مَاتَ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَدْ يُجْزَى بِسَيِّئَاتِهِ فِي الدُّنْيَا بِالْمَصَائِبِ Maka ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang mukmin, ia mukmin, seorang ahli tauhid yang apabila dia meninggal dia masuk ke dalam jannah, ya, maka sungguh telah dibalaskan kesalahan dan kejelekannya dalam kehidupan dunia itu dengan berbagai macam musibah. Na'am, la yazalul bala bil mu'min fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallah ta'ala wa ma'alihi khati'ah. Terus menerus musibah, bencana menimpa kepada seorang mukmin, apakah mengenai diri pribadinya atau mengenai harta yang dimilikinya, atau menimpa kepada keluarga, karib kerabat dirinya, ya, dia bersabar, dia jadikan itu sebagai sesuatu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, dia ihtisab mengharapkan pahala dari Allah. Tidaklah itu semua ada padanya kecuali sampai dia bertemu dengan Allah dalam keadaan tidak lagi memiliki dosa. Nah, telah dibalas dengan musibah-musibah tersebut. Qala, beliau berkata, "Faman salima min ajnasiz zulmi tsalats." Barang siapa yang selamat dari tiga jenis kezaliman, asyirk, asyirki wa zulmil ibadi wa zulmihi li nafsihi bima duna syirk, kana lahul amnu tam wal ihtida'u tam. Lanjut kata Syekhul Islam, barang siapa yang selamat dari tiga jenis kezaliman, kesyirikan, kezalimnya hamba kepada dirinya sendiri, kepada sesama, zulmil ibad, kezaliman kepada sesama hamba, kezaliman dirinya kepada dirinya sendiri selain kesyirikan, maka dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Wa man lam yaslam min zulmihi li nafsihi kanal amnu wal ihtida'u mutlaqan. Dan barang siapa yang tidak selamat dari kezaliman dirinya kepada dirinya sendiri, maka dia akan mendapatkan keamanan dan petunjuk secara mutlak, yakni sebagian saja, tidak sempurna, ya. Ini yang diistilahkan mutlaqul amni wa mutlaqul ihtida. Nah, bedakan al ihtida'u al mutlaq dengan al amnul mutlaq. Kalau dikasih sifat itu sempurna, ya. Al-amnul mutlak, al-ihtida'ul mutlak, maksudnya al-amnul tam, al-ihtida'ul tam. Kalau dikatakan al-ihtida'u wal-amnu mutlakan, itu maksudnya mutlakul amni, ya, mutlakul ihtida', yakni al-amnul naqis. Nah, al-ihtida'ul naqis, ya, jaminan keamanan yang kurang, petunjuk yang kurang, tergantung bentuk kezaliman. Semakin besar, semakin besar pula yang hilang dari kesempurnaan keamanan dan petunjuk tadi. Bimana? Annahu labudda an yadkhulul jannah kama wu'ida bidzalika bil ayatil ukhra. Dengan pengertian bahwa mesti dia akan masuk ke dalam jannah sebagaimana yang dijanjikan pada ayat yang lain. Ya. Nah, akhirnya pasti jannah jika dia tidak mencampuri keimanannya dengan kesyirikan. Tetapi dosa-dosa yang dia perbuat itu akan menentukan nasibnya, akan menjadi penyebab ditentukannya nasibnya, ya, apakah dia dihukum atau tidak dihukum. Demikian. Waqad hadahu Allahu ila siratal mustaqim alladhi takunu aqibatuhu fihi ilal jannah. Dan terkadang Allah berikan hidayah kepadanya kepada jalan yang lurus yang akhirnya akibatnya adalah jannah. Wa yahsulu lahu min naqsil amni wal ihtida bihasabi ma naqsa min imanihi bidzulmihi li nafsi. Dan dia akan mendapatkan, ya, berupa keamanan yang kurang dan petunjuk yang kurang tergantung kekurangan dari keimanannya disebabkan kezaliman dirinya kepada dirinya sendiri. Semakin besar dosa yang dia perbuat dan semakin banyak, maka semakin banyak dan besar pula yang berkurang dari kesempurnaan jaminan keamanan dan petunjuk tadi. Naam, al-kullu lil-kull wal hissatu lil-hissah. Ya. Kesempurnaan keamanan itu, kalau kesempurnaan kezaliman itu dia jauhi dan dia hindari, tinggalkan. Tapi kalau sebagian dia perbuat, maka sebagian keamanan pula yang bisa dia dapatkan, demikian pula sebagian petunjuk. Laisa muradun Nabi SAW biqauli innama huwa syirk anna man lam yusyrik asyirkal akbar yakunu lahul amnu tam wal ihtida'u tam. Tidaklah yang diinginkan oleh Nabi SAW dengan firman, dengan sabda beliau, sesungguhnya kezaliman itu adalah kesyirikan, bukan yang dimaksud bahwa barang siapa yang tidak melakukan syirkun akbar, dia akan mendapatkan keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Tidak, bukan itu. Ya. Fa inna ahadithahul kathirah ma'nususil Qur'an tubayyin anna ahlal kabair mu'arraduna lil khawf. Karena sesungguhnya hadis-hadis beliau yang sangat banyak bersama nas-nas Al-Quran menjelaskan bahwa pelaku dosa besar itu terancam untuk mendapatkan ketakutan dengan hukuman, dengan siksaan. Nah, ya banyak, ya. Kata Nabi SAW tentang misalnya orang yang tidak membayar zakat, ahli tauhid tapi tidak membayar zakat misalkan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Min sahibi dhahabin wala fiddah la yu'ti minha qaha. Illa idza kana yaumal qiyamati sufiyat lahu safai min nar, fayuqwa biha janbuhu wa jabinuhu wa dhahruhu. Kullama baradat 'idat 'alayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah." Hatta yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal na'ur. Kata Nabi SAW, tidaklah pemilik harta, emas atau perak, atau mata uang yang berlaku, apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya. Tidaklah pemilik harta tersebut yang tidak mengeluarkan haknya, kecuali nanti di yaumil kiamah akan dibuatkan untuknya lempengan dari neraka, dan digunakan untuk diserikakan kepada punggungnya, lambungnya, dahinya, ketika dingin, kembali dipanaskan dalam neraka di hari yang seharinya selamanya itu seperti 50,000 tahun. Ya, khamsina alfasanah, 50,000 tahun dunia. Kita ini saja belum sampai ya 2,000. Nah, ini seharinya itu lamanya 50,000 tahun. Disiksa terus demikian. Kata Nabi Sallam, hatta yara sabilahu imma ilal jannah wa imma ilal nar. Kemudian dia melihat jalannya, apakah dia masuk jannah atau dia masuk neraka setelah itu. Nah, disiksa. Berarti seorang yang tidak membayar zakat harta terancam dengan hukuman yang berat. Fadhal muadzin faliyatin. Setelah itu insya Allah kita lanjutkan. Jazakumullah. Nah, khani fitna azani wa azakumullah, berarti ini menunjukkan kepada kita seorang atau kita yang mempelajari tauhid. Seorang yang mempelajari tauhid, maka dia tidak hanya mempentingkan permasalahan ibadah begitu saja, lalu kemudian meninggalkan yang lainnya. Namun dia akan berusaha untuk menyempurnakannya dalam bentuk-bentuk yang lainnya, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Nah. Lam yahsul lahum al-amnu tam wal ihtida'u tam alladhi yakununa bihi muhtadin ila siratal mustaqim. Siratil ladzina an'ama Allahu 'alaihim min ghairi 'adabin yahsul lahum. Maka ketika mereka tidak mendapatkan jaminan keamanan yang sempurna tadi, karena mereka termasuk ahlul kabair, lam yahsul, mereka tidak mendapatkan jaminan keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna, yang mereka dengan jaminan keamanan dan petunjuk yang sempurna tadi akan menjadi orang-orang yang terbimbing kepada jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang Allah karuniakan nikmat kepada mereka dengan tanpa diazab yang mereka dapatkan. Bal ma'ahum aslul ihtida ila hadzal shirath, bahkan masih saja ada bersama mereka pokok atau asal al-ihtida, yakni petunjuk, walaupun kadarnya telah berkurang, kepada jalan yang lurus tadi. Wa ma'ahum aslu ni'matillahi alaihim, mereka masih memiliki asal nikmat Allah, yakni meskipun tidak sempurna keimanan nikmat tersebut. Wala buddalahum min dukhulil jannah, dan mesti mereka akan masuk ke dalam jannah. Nah, karena mereka ahlu tauhid. Hanya saja yang menjadi pertanyaan, apakah masuknya itu secara langsung, ya, ataukah mereka harus melalui hukuman siksa terlebih dahulu. Nah, ya, karena siksa di akhirat itu na'udzubillah begitu berat. Nah, fuqara saja, al-fuqara inna fuqara al-muhajirin yusbikun al-aghniya, ya, ilal jannati binisfi yaumin. Orang-orang fakirnya muhajirin, fakirnya kaum muslimin yang mereka taat, mereka masuk mendahului orang-orang kaya, itu lebih dahulu setengah hari. Jadi masuk dulu, setengah hari berikutnya, setengah hari baru yang kaya masuk. Ini sama-sama al-tauhid, sama-sama orang yang beriman kepada Allah, orang yang bersegera kepada kebaikan. Namun yang fuqara masuk terlebih dahulu dari yang kaya. Nah, ini tidak melewati neraka. Itu harus menunggu, mereka yang kaya tadi menunggu setengah hari. Yang dimaksud setengah hari, kata Nabi SAW, khamsumiyati am, 500 tahun. Setengah hari menunggu. Sangat lama. Itu yang melangsung masuk ke dalam jannah. Lah kira-kira kalau masuk neraka, na'udzubillah, itu berapa lama harus dilewati? Sangat lama. Berarti ya, tauhid ini akan menjadikan atau akan mengarahkan kita untuk berusaha mendapatkan atau masuk ke dalam kategori yang masuk ke dalam jannah tanpa melewati neraka. Nah, wa qawluhu innama huwa syirk in aradal akbar fa maqsuduhu anna man lam yakun min ahli fa huwa aminun mimma u'ida bil musyrikun min adabi dunia wal akhirah, wa in kana muraduhu jinsa syirk fayuqala zulmul abdi li nafsahu kabaklihi lihubbil mal bi ba'dil wajib huwa syirkun asghar. Apabila yang dimaksud di sini adalah syirik besar, maka maksudnya barang siapa yang bukan termasuk pelakunya, bukan termasuk syirik, pelaku syirkun akbar, maka dia seorang yang mendapatkan jaminan keamanan dari hal yang telah diancam kepada kaum musyrikun berupa adab dunia dan di akhirat. Dia akan terselamatkan dari ancaman dunia dan akhirat seperti yang diancam kaum musyrikun, disiksa dengan berbagai macam hukuman di dunia dan diancam dengan kekal di akhirat. Dia tidak termasuk. Nah, ya, karena dia tidak melakukan syirkun akbar. Nah, meskipun dia disiksa di akhirat misalkan karena sebab dosa, dia akan masuk ke dalam jannah. Wa in kana muraduhu jinsa syirk, kalau yang dimaksud dengan syirik ini kesyirikan secara umum, syirik besar atau kecil, fayuqal, maka dikatakan zulmul abdi nafsahu, kezaliman hamba kepada dirinya sendiri seperti bakhil karena cinta kepada harta, ya, dengan dia tidak memberikan sebagian yang wajib, perkara yang wajib berupa zakat, maka ini merupakan syirkun asghar. Wa hubbuhu ma yubghidhuhu Allah Ta'ala, yubghidhuhu Allah Ta'ala hatta yuqaddimu hawahu ala mahabbatillah, syirkun asghar. Kecintaan dia terhadap perkara yang Allah murkai, ya, sehingga dia lebih mendahulukan hawa nafsunya daripada kecintaan dia kepada Allah, maka ini teranggap syirkun akbar, syirkun asghar. Afraita man ittakhadha ilahu hawa, ya, tidakkah engkau melihat orang yang menjadikan ilahnya, mengangkat ilahnya dari hawa nafsunya yang dia ikuti, yang dia turuti, berarti termasuk syirkun asghar. Wa nahwu dzalik fa hadza fatahu min al-amni wal ihtida'i bihasabi, maka akan luput darinya jaminan keamanan dan petunjuk sesuai kadarnya, ya, sesuai kadar dosa yang dia perbuat. Wa li hadza kana salafu yudkhiluna adz-dzanba fi hadza asy-syirki bi hadzal i'tibar. Oleh karena itu sebagian salaf mereka memasukkan kategori dzulum di situ, dosa, ya, dalam kategori kesyirikan dengan tinjauan ini. Ya, seorang ketika dia melakukan dosa, maka dia mendahulukan hawa nafsunya, dan itu syirkun asghar dalam tinjauan ini. Intaha mulakhasa, selesai ringkasan dari apa yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Kita selesaikan terakhir. Qala Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, qauluhu ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Firman Allah taala dalam suratul An'am tadi, qala sahabat berkata, wa ayyuna ya Rasulullah lam yalbis imanahu bidzulmin. Ya Rasulullah, siapakah di antara kami yang tidak mencampuri imannya dengan kezaliman? Qala dzalika syirku. Alam tasma'u qawla al-'abdi shalih? Tidakkah kalian mendengarkan ucapan seorang hamba yang saleh? Inna syirka ladzulmun 'adzim. Sesungguhnya kesyirikan itu kezaliman yang besar. Falamma ashka ushkila 'alaihim al-murada bidzulmi, ketika menjadi muskilah atas mereka yang dimaksud dengan kezaliman ini, fadhannu anna dhulman nafsi dakhilun fihi, mereka menyangka bahwa kezaliman terhadap diri sendiri juga masuk dalam kezaliman dalam ayat ini. Wa anna man dhalama nafsahu ayya dhulmin kana lam yakun aminan wala muhtadiyan, bahwa seorang yang menzalimi dirinya, kezaliman apa saja bentuknya, maka dia tidak termasuk seorang yang mendapatkan keamanan dan petunjuk. Ajabahum salawatullahi wasalamuhu alaihi bi anna dhulma rafi' lil amni wal ihtida' ala al itlaqi huwa syirk. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab mereka, menjelaskan bahwa kezaliman yang mengangkat keamanan dan petunjuk itu secara menyeluruh adalah kesyirikan. Wa hadza wallahi huwal jawab alladhi yashfil 'alil wa yurwil ghalil. Inilah demi Allah merupakan jawaban yang menyembuhkan penyakit dan yang menghilangkan dahaga. Fa inna dhulmal mutlaqat tam huwa syirkul ladhi huwa wad'ul ibadati fi ghairi mawdi'iha. Kata sesungguhnya kezaliman yang mutlak, yang sempurna, yaitu kesyirikan, yaitu meletakkan ibadah bukan pada tempatnya. Wal amnu wal hudal mutlak wal amnu fid dunya wal akhirah. Keamanan dan petunjuk yang sempurna adalah keamanan di dunia dan di akhirat. Wal huda ila siratil mustaqim, dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Fadzulmul mutlaqut tam rafi'un lil amnil wal huda al mutlaqit tam. Maka kezaliman yang sempurna, yaitu kesyirikan tadi, akan menghilangkan keamanan dan petunjuk yang sempurna pula. Wala yamna dzalika an yakuna mutlaqud dzulmi mani'an min mutlaqil amni wal mutlaqil huda. Ya. Naam. Dan itu tidak mencegah bahwa kezaliman yang kurang dari itu akan mencegah keamanan dan petunjuk yang kurang dari itu. Artinya kezaliman yang dilakukan oleh hamba bukan kesyirikan juga akan mengurangi jaminan keamanan dan petunjuk, meskipun asalnya ada. Fat'amalhu, maka perhatikanlah. Fal mutlaqu lil mutlaq wal hissatu lil hissah. Maka keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna akan didapatkan bagi seorang yang melakukan kezaliman yang sempurna, yaitu kesyirikan kepada Allah, dan kekurangan petunjuk, kekurangan hidayah akan diperoleh bagi seorang yang tidak menyempurnakan imannya, di mana dia terjatuh ke dalam dosa selain kesyirikan. Intaha mulakhasa. Dari apa yang disebutkan di sini menunjukkan kepada kita bahwa seorang yang ahli tauhid, dia akan berusaha untuk menjaga imannya, tidak mencampurinya dengan berbagai macam keboliman dan dosa apapun bentuknya, agar dia mendapatkan keamanan yang sempurna dan petunjuk yang sempurna. Allahu ta'ala alamu bisawab. Berikutnya insyaAllah kita masuk pada nas yang kedua biidznillah. Mudah-mudahan apa yang dikaji memberikan manfaat kepada kita semua. Subhanakallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.